وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين، saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dan kita masuk pada pertemuan keempat dari pelajaran tajwid yang ditujukan untuk para pemula yang disiarkan oleh Radio Mirathul Anbiya Indonesia. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengenal makharijul huruf, di antaranya adalah makhraj al-jawf yang merupakan makhraj huruful mad atau makhraj bagi huruf-huruf yang panjang. Kemudian kita telah memasuki juga mengenal makhraj al-halq. Al-halq ini adalah bagian yang terletak antara dada dan rongga mulut, yaitu batang kerongkongan yang terletak antara dada dan mulut, dada dan rongga mulut, yang terbagi menjadi tiga makhraj, yaitu aqsal halq, yaitu pangkal kerongkongan, kemudian wasatul halq, yaitu tengah kerongkongan, dan yang ketiga adalah adnal halq, yaitu ujung kerongkongan. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan. Lisan adalah lidah kita, yaitu lidah kita ini. Lidah terbagi atas 10 makhraj sebagaimana yang telah lalu dari pembahasan kita untuk 18 huruf. Namun lidah ini tidak hanya itu bunyi suatu huruf, tidak hanya keluar dari lidah ya sebagaimana makhraj al-halq yaitu kerongkongan, namun lidah ini dia akan menyentuh bagian lain dari bagian yang ada di rongga mulut kita. Lidah nanti akan berhubungan dengan langit-langit rongga mulut kita, langit-langit yang ada yang sejajar dengan bagian dari lidah kita. Kemudian lidah kita juga akan menyentuh gigi-gigi, akan menyentuh gusi dan beberapa bagian dari rongga mulut kita. Kita akan mulai dari sebelumnya. Lidah ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu aqsar lisan, yaitu pangkal lidah. Kemudian hafatul lisan, yaitu pinggir lidah. Kemudian wasatul lisan, tengah lidah. Dan tarful lisan, yaitu ujung lidah. Kita mulai dari aqsar lisan, yaitu aqsa adalah artinya adalah bagian yang terjauh dari lidah. Bagian terjauh dari lidah kita. Menyentuh langit-langit yang ada di atasnya dari aqsar lisan. Dalam kitab yang lainnya disebutkan, pangkal lidah kita ini menyentuh langit-langit yang keras, atau disebut al-hanat al-azmi. Kalau kita sentuh langit-langit mulut kita, maka di situ akan kita temukan bagian yang lunak dan bagian yang keras. Ya, bagian yang lunaknya ada di bagian yang depan, bagian yang kerasnya ada di bagian belakang. Ya. Nah, pangkal lidah kita letakkan di bagian langit-langit yang keras. Disebutkan dalam salah satu kitab. Kita baca. Ko. Ko. Ko. Penyebutan huruf qaf ini tidak sampai ke terlalu dalam, ya. Tetapi hanya pada saya ulangi lagi, ya. Yang tadi terbalik, untuk lidah kita ini menyentuh bagian langit-langit yang lunak. Saya ulangi lagi, tadi ada terbalik di dalam penjelasan. Lidah kita ini menyentuh bagian langit-langit yang lunak. Karena yang keras ada di bagian depan, yang lunak ada di bagian belakang. Terbalik tadi, ya. Jadi lidah kita ini menyentuh langit-langit yang lunak. Jadi bagian apa? Bagian belakang. Ya. Kita baca. Ko. Ko. Ko. Jadi disebut al-hanak al-lahmi. Al-hanak al-lahmi. Jadi menyentuh bagian yang langit-langit yang lunak. Qaqi qubaqo. Coba. Qaqi qubaqo. Baqo. Baqo. Itu makhraj dari huruf apa? Qaf. Kemudian kita masih di aqsar lisan yang kedua dari 10 makhraj. Pangkal lisan setelah makhraj huruf qaf. Jadi setelah makhraj huruf qaf masih di pangkal lidah. Tapi tempatnya berbeda. Kalau qaf dia menyentuh bagian langit-langit yang dalam. Sedangkan kaf, sedangkan makhraj yang ini adalah setelah makhraj qaf, ya, dalam sebuah kitab disebutkan menyentuh langit-langit yang lunak dan keras, atau disebut dengan al-hanak al-azmi. Kita baca. Ka. ka, ki, ku, bak, bak. Kita akan jelaskan nanti pada sifatul huruf. Kenapa dua huruf ini berbeda pengucapannya? Karena apa? Karena sifatnya berbeda. Sekali lagi, kaki kubak, coba. Sekali lagi, kaki kubak. Bakka. Kemudian kita lanjutkan. Dua huruf tadi adalah bagian lidah yang terjauh, yaitu pangkal lidah kita. Kemudian kita memasuki makhraj yang berikutnya, yaitu wasatul lisan, bagian tengah lidah. Menyentuh dengan apa? Dengan langit-langit atas. Dengan langit-langit yang sejajar dengan tengah lidah kita. Coba kita sentuhkan. Di sana keluar tiga huruf, yaitu jim, shin, dan ya. Huruf apa? Jim, shin, dan ya. Kita baca ja, ja, ja, ja, ji, ju, baj. Coba. Bajja. Kita lanjutkan. Huruf berikutnya adalah huruf shin. Kita baca sha, sha, sha, shi, shu, bash, basha. Kemudian ya, ya, ya, yi, yu, bay, bayya. Itu tadi adalah wasatul lisan. Dan huruf ya yang disebutkan dalam makhraj ini adalah bukan huruf ya maddiyah. Huruf ya yang disebutkan dalam makhraj ini adalah bukan huruf ya maddiyah. Ya maddiyah adalah yang keluar dari al-jawf. Tiga makhraj kita pelajari. Kita sudah membahas berapa huruf? Lima huruf. Makanya sangat penting sekali, ya sangat penting bagi antum untuk bisa memahami makharijul huruf dengan sebaik-baiknya. Ketika disebutkan makhraj, ketika disebutkan suatu huruf, maka kita harus bisa, ya, mampu dan juga mampu menyebutkan makhrajnya. Dan bahkan nanti sifat-sifatnya. Dan juga mampu mempraktekannya dengan tepat dan benar. Dan ini tidak bisa diraih melainkan dengan apa? Dengan melatih lidah kita. Melatih makharijul huruf, ya, dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala dalam manzumahnya. walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi fathihi. Tidaklah seseorang bisa menerapkan ahkam tajwid menerapkannya dalam bacaan Al-Quran atau dia meninggalkannya. Meninggalkannya ini tidak menerapkannya. Atau dengan kata lain, seseorang bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik atau dengan bacaan yang jelek, ya. Dengan apa? Yaitu dengan cara illa riyadhatu mri'in bi faqihi. Kecuali seseorang itu melatih faq itu adalah rahang, ya. Bisa dikatakan melatih lisannya agar menjadi terbiasa. Melatih lisan kita ini agar terbiasa mengucapkan huruful hijaiyah. Dan sekali lagi, tidak semua huruf-huruf hijaiyah ini sama makhrajnya dengan huruf bahasa kita. Ya. Seperti qaf, ya qaf, kemudian nanti disebutkan transliterasinya, yaitu padanan hurufnya dengan ki, huruf ki. Kemudian apa? Kaf dengan huruf ka. Ya. Kemudian jim dengan huruf j. Ya. Kemudian shin dengan sy. Maka hendaknya kita tidak berpatokan pada padanan yang ada pada huruf kita, bahasa kita. Ya, kita belajar beranjak dari mempelajari makharijul huruf. Bukan dari transliterasi yang ada, yang disebutkan di beberapa tempat seperti di mushaf terjemahan atau di yang lainnya. Di sana ada transliterasi untuk huruf shin, sy, kemudian qaf, ya, ki, kaf, ka. Kalau kita berpedoman pada itu, maka akan terjadi pengucapan huruf-huruf yang kurang. Seperti kaf dengan ka, maka ini sangat berbeda. Kalau huruf ka ini tidak ada sifat hams. Contohnya seperti kita, ya, kuda, kemudian kakak, maka berbeda antara huruf yang dipakai di dalam bahasa kita dengan huruful hijaiyah, ya. Baik makhrajnya maupun sifat-sifatnya. Kalau makhrajnya mungkin agak mirip, namun ya sifat-sifatnya yang membedakan antara huruf yang dipakai dalam bahasa kita dengan huruful hijaiyah. Sehingga jangan disamakan antara dua keadaan ini. Kita baca jaji jubaj, coba. Jaji jubaj. Syashi shubash. Syashi shubash. Yayi yubay. Kita lanjutkan pada makhraj yang berikutnya. Makhraj yang berikutnya ini adalah makhraj tepi lidah. Makhraj tepi lidah. Yang dimaksud tepi lidah ini, kalau di kitab Aisyah disebutkan pada poin D. Disebutkan di situ ihda hafatayil lisan. ihda hafatil lisan. Dengan gigi-gigi geraham bagian belakang atas yang sejajar dengan tepi lidah kita. Jadi lidah bagian tepi lidah bagian belakang kita tempelkan dengan gigi geraham kanan maupun kiri. Ya. Bagian yang sering digunakan menurut para qurra adalah bagian tepi bagian kiri. Coba antum tempelkan lidah bagian samping belakang. Kita tempelkan dengan gigi geraham bagian atas. Geraham bagian atas yang belakang. Ya. Kita baca. Masing-masing orang berbeda. Ada yang lebih mudah menggunakan bagian kiri. Dan ada yang bisa menggunakan dengan bagian apa? Bagian kanan. Insyaitum, mana yang paling mudah bagi antum untuk bisa mengucapkannya. Kita baca. Bo. Coba. Bo. Bo. Bo. Bi. Bi. Bi. Bi. Du. Du. Sekali lagi. Bi. Bi. Ya. Ketika mengucapkan bod, lidah bagian tepi ditempelkan dengan gigi geraham atas. Kemudian lidah bagian belakangnya dinaikkan ke atas sehingga terdengar suara yang tebal. Bo, bi, du, bob, bob. Ya, itu adalah huruf apa? Huruf bo. Yang lebih mudah adalah dengan tepi lidah bagian kiri. Kemudian bagian kanan. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah tepi lidah bagian depan. Tepi lidah bagian depan. Atau disebut dengan adna hafatil lisan. Tepi lidah bagian depan hingga ujung lidah. Dengan bagian apa? Dengan bagian gusi. Gigi-gigi seri kita. Jadi total gigi kita ini ada 32. Total gigi kita ini ada 32. 16 gigi di bagian atas, 16 gigi bagian bawah. Dan gigi kita ini digambarkan dengan, kalau misalnya kita pergi ke dokter gigi, gigi kita ini dikasih nomor, ya. Mulai dari tengah ini ada nomor 1, yaitu untuk gigi seri, terus nomor 2 ini masih gigi seri, kemudian nomor 3 ini adalah gigi taring, ya. Nomor 4 sampai dengan nomor 8 adalah gigi geraham. Untuk gigi makhraj dhad ini adalah gigi yang bernomor 5, 6, 7 yang disebut juga dengan gigi at-tawahin, ya, saya sebutkan namanya Yang gigi pertama disebut as-sanaya, yang gigi kedua disebut ar-raba'iyat, gigi ketiga disebut al-anyab, gigi keempat disebut juga dengan ad-dawahik, gigi nomor 5, 6, 7 disebut dengan gigi al-qawahin, gigi nomor 8 disebut juga dengan an-nawajib. Di rujukan yang lainnya disebutkan gigi nomor 5, ya, gigi 5, 6, 7 disebut juga dengan al-abras. Maka lidah kita tempelkan dengan gigi nomor 5, 6, 7. Ya. Gigi nomor 5, 6, 7. Sedangkan untuk makhraj lam, ya, tapi lidah bagian muka kita tempelkan dengan gusi gigi nomor 1, 2, 3, 4. Dengan gusi gigi nomor 1, 2, 3, 4. Ya, jadi menyentuh bagian apa? Gigi seri yang depan, terus yang gigi seri nomor 2, kemudian gigi taring dan gigi geraham muka. Kita tempelkan dengan tepi lidah kita. Coba kita tempelkan. La. La. La. La. Kalau menurut kutrub, ya, lam itu di ujung lidah. Sebagaimana bahasa kita, kalau mengucapkan lam huruf L, ya, makanya enggak bisa disamakan antara huruf-huruf dalam bahasa kita dengan bahasa Arab atau huruf hijaiyah. Ya, makhrajnya ada yang sama persis dan ada yang sedikit berbeda. Kalau huruf L kita, ini adalah ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ya. La. Ini huruf L kita. La. Ya. Kalau huruf lam, ya menurut mazhab jumhur adalah tepi lidah bagian mana? Bagian depan. Tepi lidah bagian depan dengan apa? Dengan gusi gigi ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita baca. La. La. La. Bisa kanan, kiri atau dua-duanya? Bisa kanan. Ya. Ini yang mudah, yang paling mudah. Atau kiri. Ini jarang. Atau dua-duanya. Bisa digunakan dua-duanya. Kita baca. La. La. Ingat, bukan di gigi ya. Bukan di gigi, tetapi di gusi. Ya. Ingat, gusi gigi nomor berapa? 1, 2, 3, 4. La. Li. Lu. Bal. Balla. Itu yang mungkin bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Pada pertemuan keempat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pada Yaumul Ahad. Pukul 6:30. Biiznillahi ta'ala. Dan kami pesankan kepada ikhwanuna yang mendengarkan siaran ini. Dan juga yang hadir di masjid ini, makhrajul huruf yang telah kita pelajari benar-benar kita fahami dengan sebaik-baiknya, kita hafal dan kita terapkan di dalam bacaan kita. Kita terapkan di dalam bacaan kita. Kita memaksa diri kita untuk menyesuaikan dengan makhraj-makhraj yang telah disimpulkan oleh para ulama ini, sehingga kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah ini dengan biafsahil lughat, dengan lughah yang apa, dengan lughah yang fasih. Karena satu huruf dengan huruf yang lainnya apabila tidak kita ucapkan dengan benar, maka dikhawatirkan akan berbeda maknanya. Itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.